Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang biasanya kita sampaikan dari secara langsung di Masjid As-Sunnah Bintaro. Namun karena kondisi COVID-19, maka kita lanjutkan secara online ya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas sifat yang sangat penting, yang disinilah nampak perbedaan dasar antara Ahlu Sunnah dengan Ahlul Bidah ya, antara Ahlu Sunnah wal Jamaah kemudian dengan Al-Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyyah dan Maturidiyah, terutama tentang sifat Al-Qur'an adalah kalamullah, dan ini adalah akidah kaum muslimin secara umum. Saya rasa semua orang Islam, hampir secara rata-rata orang Islam ya, kalau ditanya tentang Al-Qur'an, mereka akan mengatakan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca firman Allah. Oleh karena mereka mengagungkan luar biasa tentang firman Allah ya, dan mereka mengatakan Allah berfirman, Allah berfirman ya. Ya, nanti baru ada pembacaan sari tilawah, tapi secara umum semua masyarakat mengatakan firman Allah ya. Dan ini adalah akidah seluruh kaum muslimin. Datang kelompok seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an ini bukan firman Allah, ini adalah makhluk ya. Al-Qur'an ya, dia benar firman Allah, tapi firman Allah adalah sifat dan sifat adalah makhluk. Ini perkataan orang-orang Mu'tazilah. Sampai sekarang mereka masih mengatakan demikian ya. Bukan sifat Allah, tapi ini makhluk. Al-Quran ini makhluk. Adapun orang-orang Qullabiyyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita baca dalam mushaf itu bukan firman Allah, tapi Allah punya firman, namanya kalam nafsi, firman jiwa ya, bahasa jiwa yang termaktub dalam Al-Quran ini bukan firman Allah ya, karena Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tetapi apa yang termaktub dalam Al-Quran ini bisa jadi ibaratnya dari Jibril, bisa jadi dari Muhammad ya, bisa jadi dari yang lainnya ya, dan ini adalah menyelisih akidah kaum muslimin secara umum ya. Oleh karenanya kalau sebagian orang mengatakan bahwasanya Asy'ariyah adalah jumhur mayoritas kaum muslimin di alam semesta, maka saya kan tidak benar. Pengakuan iya mungkin, mereka mengaku Asy'ariyah, tapi secara penerapan kebanyakan kaum muslimin ya di alam semesta ini mengatakan Allah di atas, dan kebanyakan kaum muslimin di alam semesta ini mengatakan bahwasanya apa yang kita baca adalah firman Allah. Semua katanya orang awam, orang baru masuk Islam, mereka semua ini firman Allah. Tidak ada yang mengatakan ya ini bukan firman Allah, ini hanyalah terjemahan dari firman Allah. Enggak ada yang mengatakan demikian. Beda dengan Asy'ariyah mengatakan bahwasanya apa yang dibaca ini bukan firman Allah, tapi Allah punya bahasa jiwa yang diterjemahkan menjadi Al-Quran. Ya. Oleh karenanya saya katakan ini memahami tentang akidah Ahlussunnah tentang kalamullah, firman Allah ini sangat penting, sehingga kita semakin yakin bahwasanya apa yang kita yakini ini, yang akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat dan salafus saleh ya, ini adalah akidah yang benar. Bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang terpengaruh dengan filsafat yang dibawa oleh Aristoteles atau yang lainnya, enggak, tapi ini adalah akidah yang benar-benar dibawa oleh para ulama Ahlu Sunnah yang mereka cantumkan dalam buku-buku akidah mereka. Taib, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tatkala membawakan tentang sifat kalamullah, maka dia membawakan ayat sangat banyak ya. Puluhan ayat ya, rahimahullah bawa ya. Saya bacakan ya ayat-ayat tersebut. Di antaranya di sini yang beliau bawakan pertama kali ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar daripada perkataannya? Hadisan maksudnya perkataannya. Jadi Allah berkata-kata. Qilan dari qaulan, Allah berbicara. Hadisan juga sama. Idz qala Allahu ya Isa, tatkala Allah berkata, ya Isa bin Maryam. Kemudian Allah juga berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurna kalimat-kalimat Rabb-mu. Ada kalimat-kalimat Allah, ya. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara tentang para rasul, kata Allah, minhum man kallama Allah, di antara para rasul ada yang Allah berbicara langsung dengan mereka. Kemudian juga walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, tatkala Musa datang sesuai dengan perjanjian kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara dengannya. Wa nadainahu min janibit turi, dan kami menyerunya dari sisi Gunung Tur, al-Aiman, sisi kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkan dia kepada kami, dan kami bermunajat berbicara dengan Nabi Musa. Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin, tatkala Rabb-mu menyeru kepada Musa, menyeru, ia berbicara kepada Musa, ani'til qaumadz zalimin, datanglah orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Kemudian juga Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah, dan Rabb mereka berdua yaitu Adam dan Hawa berkata kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma, Allah berbicara, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati, ya, dua pohon, mendekati pohon tersebut. Firman Allah juga, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, tatkala Allah menyuruh mereka, kemudian Allah berkata, apa yang kalian jawab sambut para rasul. Allah juga berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, jika salah seorang dari kaum musyrikin minta pertolongan perlindunganmu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Kalam Allah, Al-Qur'an disebut dengan firman Allah, yaitu Allah yang berbicara. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu, sungguh di antara mereka ada sekelompok dari ahlul kitab yang mereka mendengar firman Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka rubah-rubah. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, padahal mereka sudah ngerti dan mereka mengetahui. Kata Allah juga, yuriduna ayubaddilu kalam Allah, sini banyak kalam Allah, ya, mereka ingin merubah firman Allah. Kemudian juga, ya, firman yang lain, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang lain, hadza kitabun anzalnahu barakun, inilah Al-Qur'an yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Ini ayat-ayat tentang bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Kemudian juga, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian, kalau kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, kau akan lihat gunung dalam kondisi takut, hancur, ya. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Sini, Allahu a'lamu bima yunazzil. Allah lebih tahu tentang ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Kudus Jibril min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Allah, walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilayya ajamiyun wa hadha lisan arabiyyun mubin. Sungguh kami mengetahui mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu hanya diajarin oleh manusia. Allah bantah, ya. Wa hadha lisan arabiyyun mubin, ini bukan ajaran manusia, ini adalah bahasa Arab yang jelas. Taib, para mis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sifatul kalam. Sifat kalamullah, yaitu firman Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang firman Allah dalam bentuk, ya, banyak lafal, ya, akan saya sebutkan di sini, ya. Sebagaimana disinggung oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidah Wasithiyah tadi yang sudah kita bacakan dalam ayat yang banyak, ya. Yang pertama adalah qaul. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Tadi yang pertama, wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik daripada perkataannya? Yaitu perkataan Allah. Mana yang lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih benar daripada perkataan Allah, ya? Siapa yang lebih benar perkataannya? Daripada Allah, daripada perkataan Allah. Kemudian juga misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa, ya Isa ibn Maryam. Tatkala Allah berkata, Allah berkata kepada berkata, ya Isa, wahai Isa, wahai Isa bin Maryam. Wa anta qulta linnasi takhidhuni dan seterusnya. Apa kau berkata, jadikanlah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, wa idz qulna lil malaikati, lil malaika, tatkala kami berkata kepada malaikat. Jadi ayat-ayat tentang Allah berbicara, ya, sangatlah banyak, ya. Demikian juga waqulna ya Adam, waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, dan seterusnya, wahai Adam, engkau dan istrimu tinggallah di surga. Ini semua yang berkaitan dengan qaul, ya. Kemudian juga kalamullah dalam Al-Qur'an, ya, terkadang ditakbir dengan al-hadis, ya. Hadis itu pembicaraan. Artinya kalau ini perkataan. Sama maknanya qaul, perkataan, ini pembicaraan, birnya ini perkataan. Pembicaraan. Nanti bedanya akan kita jelaskan lebih rinci, tapi secara umum ini di antara pengungkapan kalamullah dengan al-hadis, ya, seperti firman Allah, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah yang lebih benar pembicaraannya dari Allah? Dan siapakah yang lebih benar pembicaraannya dari Allah? Daripada Allah. Afa min hadzal haditsi ta'jabun? Firman Allah juga, afa min hadzal haditsi ta'jabun? Apakah kalian merasa heran dengan pembicaraan ini? Maksudnya Al-Quran. Allah namakan dengan al-hadis, ya. Afa min hadzal hadisi ta'jabun, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Apa kau merasa sedih jika mereka tidak beriman kepada pembicaraan ini? Maksudnya Al-Quran. Kemudian juga firman Allah, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Kata Allah, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Biarkanlah aku ya, dengan orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi Al-Quran, kalamullah, dinamakan juga dengan Al-Hadith. Kemudian di antaranya dinamakan dengan kalamullah, ya. Kalamullah, ya. Tadi Syekh Islam Taimiyah menyebutkan banyak ayat di mana disebut tentang kalamullah, ya. Di antaranya dengan lafal kalamullah banyak, seperti hatta yasma' kalamullah, ya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajir hatta yasma'a kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, yang artinya hingga ia mendengar firman Allah, ya. Wa inna fariqan minhum, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, lafalnya jelas kalam Allah, sekelompok dari mereka mendengar firman Allah. Ya, lafalnya benar-benar kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah firman Allah. Baik, demikian juga ayat-ayat yang dalam ini dalam bentuk masdar kalamullah, dalam bentuk fi'il, contoh, ya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa dan Allah benar-benar sungguh-sungguh berbicara dengan Musa, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dalam ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu, yaitu Allah berbicara dengan Musa. Kata Allah tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man kallamallah, di antara mereka para rasul ada yang Allah berbicara dengan mereka. Tapi ini di antara ayat-ayat yang menyebut tentang kalam Allah. Wa tammat kalimatu rabbika, di antara juga wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Banyak, ya, tentang kalimat rabbika, ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhar ma nafidat kalimatullah, banyak, ya. Tapi kita cukupkan ini ayat-ayat yang menyebut tentang sifatul kalam. Di antaranya dengan nada, ya. Dengan nida. Nida artinya suara yang keras. Seruan kalau bahasa kita. Nida artinya seruan. Suara yang keras. Ini banyak dalam Al-Quran, ya. Wa yauma yunadihim misalnya. Wa yauma yunadihim, hari di mana Allah menyeru mereka. Aina syuraka'i? Mana sekutu-sekutuku? Mana sembahan-sembahan kalian? Contohnya lagi, misalnya, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Dan Rob mereka berdua, Rob Adam dan Hawa, menyuruh mereka berdua. Mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Kalian berdua dari pohon tersebut, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu min janibi turil aiman. Dan kami menyuruh Musa dari kanan Bukit Tursina. Jadi menyeru, ya. Nida adalah seruan yang keras. Yang terakhir adalah munajat. Munajat adalah berbicara dengan suara lirih antara dua pihak, ya, munajat, ya, seperti kita sedang sholat, kita bermunajat. Ini dalam satu ayat, ya, wa qarrabnahu najiyya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkan Musa sambil bermunajat. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dalil tentang ini baru dari Al-Qur'an, ya, belum dari hadis-hadis, ya, yang banyak sekali yang berbicara tentang sifat Allah berbicara, sifatul kalam. Saya ulangi, maka terkadang sifatul kalam kata qaul. Ini dia banyak. Wa man astaqam min Allahi qila wa idz qala Allahu ya Isa, Allah berbicara. Kemudian al hadis, wa man astaqam min Allahi haditha, afa min hadzal hadisi ta'jabun. Hadis ini pembicaraan. Kalamullah yaitu firman Allah. Ya. Ya. Hatta isma' kalamullah dalam bentuk masdar. Waqad kana fariqu minhum yasma'una kalamullah yuridu an yubaddilu kalamullah dalam bentuk fi'il, wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuhu minhum man kallamallah dalam bentuk masdar juga, fatammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Demikian juga firman Allah, ya, ma nafidat kalimatullah, ya, ma nafidat kalimatullah. Dalam bentuk nida, seruan yang keras. Ada seruan, ada yang didengar. Yauma yunadihim wa nadahuma rabbuhuma alam anhukuma antilkuma syajara. Kemudian wa nadainahu min janibi turil aiman. Al munajat qarrabnahu najiyya, sama munajat itu berbicara pelan-pelan dengan suara yang lirih dari dua belah pihak. Ini dalil-dalil tentang sifatul kalam dari Al-Qur'an Al-Karim. Kita tidak menyebut tentang hadis karena terlalu banyak, ya, tapi ini adalah dalil-dalilnya. Setelah ini kita akan bahas bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifatul kalam. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Baik. Kita akan bahas tentang akidah Ahlussunnah, mu'taqad terjemahnya adalah akidah Ahlussunnah dalam sifat kalamullah. Tapi ada beberapa perkara ya yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, bahwasanya al-kalam min sifatillah. Bahwasanya kalam atau firman termasuk sifat Allah. Sifat Allah. Ya. Dalilnya banyak, tapi di antaranya dalam banyak ayat, tadi kita sebut 3 ayat dalam beberapa ayat. Allah menisbahkan kalam kepada Allah. Yaitu kalamullah. Ya. Ada 3 ayat tadi sudah kita sebutkan. Hatta yasma'a kalamallah. Yuriduna ayubaddilu kalamallah. Ya. Yasma'una kalam Allah, ya, kalam Allah, ya. Dan kita tahu namanya al-idhafah atau penisbahan, penyandaran. Jangan, bukan menisbahkan, penyandaran. Menyandarkan. Al-idhafa ada 2, ya. Pertama, idhafatu as-sifah lil mausuf, penyandaran sifat kepada mausuf. Mausuf itu zatnya yang disifati. Ya. Kemudian idhafah al-makhluk ila al-khaliq. Idhafah makhluk kepada pencipta. Ini contohnya apa? Idhafah makhluk ila al-khaliq. Contohnya seperti contoh, ya. Baitullah, rumah Allah. Naqatullah, unta Allah, ya. Ini Rasulullah, utusan Allah. Kita tahu bait, rumah, unta, rasul itu makhluk. Mirruhi, kata Allah, mirruhi. Ruhku, maksudnya bukan ruhnya Allah, tapi ruh yang Allah ciptakan dari ruh-ruh, ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, dan aku tiupkan kepada Maryam dari ruhku, bukan ruhnya Allah, maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Ini semua makhluk. Bait, rumah, naqat, ontan, antanya Nabi Saleh, rasul, utusan Allah juga makhluk, ruh juga apa? Makhluk. Maka ini adalah idhafah makhluk kepada khalik, ya. Ya, bait adalah makhluk Allah, khalik mencipta. Maka kita bilang bait bukan sifat Allah, ya. Bait bukan sifat Allah, naqah, unta bukan sifat Allah, rasul bukan sifat Allah, ruh bukan sifat Allah dalam ayat ini, ya. Lain halnya kalau idhafa sifat ilal mausuf. Seperti apa? Seperti kalamullah, contoh. Kalamullah. Ini sifat. Sifat ini mausuf. Berarti kalam adalah sifat dari mausuf. Kalam adalah sifat dari mausuf. Contoh, yadullah, tangan Allah, sama ini sifat. Ini mausuf. Seperti, ya, basarallah, penglihatan Allah. Sama, sifat mausuf. Ya, maka tatkala Allah menyandarkan sifat-sifat, yaitu bukan suatu benda, ya, sifat-sifat, yaitu sifat disandarkan kepada Allah, berarti kalam ini adalah sifat dari sang mausuf, sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk membantah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya firman Allah itu bukan sifat Allah. Ya, bukan dia adalah makhluk, kata dia. Bahwasanya firman Allah adalah sifat Allah tapi makhluk. Ya, kita bilang tidak. Kalau Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk, ya. Jadi kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Bahwasanya kalam Allah tidak ada batasnya. Di antaranya Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, ya, di antaranya yang termaktub dalam Suhuf Ibrahim. Ini contoh. Adapun kalamullah, ya, tidak ada ujungnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun." Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Ma nafidat kalimatullah. Yang artinya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, seandainya seluruh pohon yang ada di atas muka bumi dijadikan pena untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijadikan pena untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian tintanya adalah lautan, ya. Tintanya adalah lautan. Bahkan bukan cuma lautan yang ada sekarang, ditambah dengan 7 laut, jadi 8 laut. Tidak akan bisa menulis firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tidak ada batasnya, ya. Dalam surat Luqman. Kemudian dalam surat Al-Kahfi juga Allah berfirman, "Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tan fada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ini akhir surat Al-Kahfi, ayat sebelum terakhir. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk firman-firman Allah, maka lautan akan selesai sebelum firman Allah selesai. Dan tidak akan pernah selesai meskipun kau datangkan lautan yang semisalnya. Jadi firman Allah itu tidak ada batasnya. Namun di antara firman Allah adalah Al-Quran, ya. Di antaranya Taurat, di antaranya Injil, di antaranya Zabur, ya. Di antaranya hadis Qudsi, ya, misalnya, ya, hadis Qudsi. Jadi intinya firman Allah tidak ada batasnya. Di antaranya adalah Al-Quran. Jadi jangan dikira firman Allah hanya Al-Quran. Tidak. Allah sudah berbicara sebelumnya dengan Nabi Musa, dengan Taurat. Allah sudah berbicara sebelumnya dengan Nabi Isa, dengan Injilnya. Allah sudah berbicara dengan Dawud alaihissalam, dengan Zaburnya. Ya, jadi firman Allah sangat luas. Di antara sekian banyak firman Allah yang tidak ujung, tidak ada ujungnya adalah Al-Quranul Karim. Dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling penting juga, bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar, suara dan huruf, ya, yang didengar, ya, bukan bahasa jiwa, bukan bahasa tanpa suara, layaknya orang bisu. Baik, ini perhatikan, ini poin yang penting untuk kita perhatikan, ini membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, ya. Kita katakan bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dua suara yang didengar. Di antara dalilnya banyak. Dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, sungguh benar-benar Allah berbicara dengan Musa. Ini ada taklima, ini namanya maful mutlak li ta'kid. Ini kalau belajar bahasa Arab nanti ngerti. Maful mutlak tujuannya adalah untuk menekankan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah berbicara dengan Musa. Dengan Musa. Sungguh-sungguh. Ini tidak menerima majas. Ini benar-benar sungguh-sungguh. Karena Allah tekankan. Kalau saya bilang bahasa Indonesia, dorobtu dorobtuhu, aku memukulnya. Tapi kalau saya mengatakan dorobtuhu dorban, artinya sungguh-sungguh aku benar memukulnya, bukan main-main, sungguh-sungguh. Wa kallamallahu Musa taklima. Oleh karena di antaranya ahlul bidah, ada yang ingin baca, dia ingin baca gini. Saya berangan-angan ingin baca wa kallamallahu Musa taklima. Dia ingin baca bukan pakai dhamma, tapi pakai fathah. Kalau wa kallamallahu Musa taklima, yang sudah belajar bahasa Arab, ngerti. Maksudnya Allah berbicara dengan Musa. Tetapi kalau kita rubah wa kallamallaha, Musa yang berbicara dengan Allah. Sehingga Musa tidak spesial. Dia ingin rubah wa kallamallahu Musa taklima. Tapi tidak bisa. Ternyata dalam ayat yang lain, kata Allah wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Ini sudah tidak bisa ditakwil lagi. Wa kallamahu rabbuhu. Karena enggak mungkin diganti rabbahu. Karena maf'ul bih sudah dimajukan. Wa kallamahu rabbuhu. Sungguh benar-benar Rabb-nya telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Taib. Oleh karena Nabi Musa diberi julukan Kalimullah. Musa alaihissalam diberi julukan apa? Kalimullah. Kalimullah. Yaitu yang Allah berbicara dengannya. Yang Allah berbicara dengannya. Jadi tidak semua nabi Allah langsung berbicara dengan, tidak semuanya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat 51, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan." Ya. Tidak semua. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada seorang pun yang Allah ajak berbicara dengan dia kecuali dengan tiga cara. Dalam surat Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, ya. Kata Allah, Allah tidak berbicara. Tidak ada manusia yang Allah berbicara dengannya kecuali dengan salah satu dari tiga cara. Kecuali kata Allah, wahyan itu wahyu, au mi wara'i hijab, di belakang hijab, ini yang bicara langsung, maksudnya bicara langsung, tapi dia tidak lihat. Yang ketiga, au yursila rasulan. Yursila rasulan. Dengan mengutus malaikat. Perhatikan, kenapa saya menyampaikan ini? Jadi cara Allah memberikan wahyu kepada para rasul tidak semuanya dengan berbicara langsung. Makanya Allah mengatakan minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung. Tidak semuanya Allah berbicara langsung. Ya, ada yang Allah kasih wahyu, ya, dengan diberi wahyu langsung di hatinya. Ada yang bicara langsung miwara'i hijab, di balik hijab Allah berbicara dengannya. Ya, seperti Rasulullah SAW tatkala di Isra Mi'raj Allah berbicara langsung dengannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina Allah berbicara langsung dengannya. Atau yursilu rusulan, Allah kirim Jibril. Betapa banyak wahyu Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Nah, kalau Allah tidak berbicara langsung, hanya sekedar wahyu, maka tidak ada faedahnya pembagian ini. Tidak ada faedahnya pembagian ini. Dan tidak istimewa Musa alaihissalam. Karena semua nabi dengan wahyu kalau begitu. Ya. Apakah istimewa Nabi Musa? Karena Allah bicara langsung dengan dia. Ya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Toha, Allah berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastami' lima yuha. Perhatikan, ini dalil yang sangat kuat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Namanya dengar berarti ada yang didengar atau tidak? Namanya dengar berarti ada yang didengar. Ya. Kalau tidak ada yang didengar, maka buat apa Allah Subhanahu Wa Taala suruh mendengar? Allah mengatakan dengarlah. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran banyak ayat ya dengan kata wanadaina, yaitu dengan nida. Nida artinya seruan. Namanya seruan pasti ada suara. Wanadainahu. Ya. Ya Ibrahim misalnya. Ya Musa. Ya Isa. Ada suara didengar. Kalau enggak ada suara buat apa dikatakan nida seruan. Maka tatkala dalam Al-Quran banyak. Wa yauma yunadihim. Wanadainahu min janibi turil aiman. Wanadahuma rabbuhuma. Allah menyeru. Menunjukkan bahwasanya ada suara yang didengar. Kemudian juga munajat. Tadi wanajjainahu ya wa qarrabnahu najiyya, bermunajat, berbicara dengan suara pelan, sama ada suara yang didengar. Kalau tidak ada suara buat apa ya. Ini semua dari Al-Qur'an, jelas bahwasanya Allah berbicara, didengar suaranya, maka Allah mengatakan wahai Musa, dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ini penting karena ahlul bidah mengatakan Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Nah, kita harus paham ini dengan baik. Di antara dalilnya Dalam hadis, dalilnya ini Al-Quran. Dalil hadis ini Al-Quran ya. Dalil hadis yaitu dan dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khulqu Af'alil Ibad. Imam Al-Bukhari menyampaikan suatu hadis pada hari kiamat kelak, ya, fayunadihim bisautin, ya. Fayunadihim bisautin. Yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyeru mereka dengan suara, perhatikan, dengan suara bisautin. Allah bicara dengan mereka dengan suara. Hadis ini jelas. Bisautin. Yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Atau orang yang dengar dekat sama dengan orang yang jauh dengarnya sama. Hadisnya jelas dengan suara. Ya. Kemudian juga ya disebutkan hadis di antaranya ya seperti sebab turunnya hatta idza fuzi'a an qulubihim. Hatta idza fuzi'a an qulubihim. Ini juga dijadikan dalil oleh Imam Bukhari tentang ayat ini. Jadi ayat ini sampai tatkala malaikat dicabut ketakutan dari diri mereka. Kenapa? Malaikat pingsan. Kapan pingsan? Waktu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan mereka mendengar firman Allah sampai menusuk hati mereka sehingga mereka pingsan. Seandainya firman Allah enggak ada suaranya, ngapain malaikat pingsan? Ini juga dalilnya. Jadi dalilnya ayat beserta hadis yang menjelaskan tentang ayat ini karena Rasulullah menafsirkan ayat ini yaitu malaikat pingsan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau suara Allah ternyata tidak ada, ngapain malaikat apa? Pingsan. Ngapain malaikat pingsan? Kemudian juga secara bahasa ya. Ini dalil 1 Al-Qur'an, dalil 2 hadis ya. Dalam hadis juga ada kata dalam hadis qudsi kata Allah, "Wa man dzakarahu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu." Perhatikan sini kata Nabi SAW dalam hadis. Ini penting juga. "Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Artinya apa? Maaf, kita enggak ada waktu ya untuk nerjemahinnya. Artinya kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyebutku dalam jiwanya, jadi mengingat Allah dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya dalam hatiku, dalam jiwaku, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebutku di hadapan orang, sekelompok orang, dzakartu fi mala'in khairin, aku akan sebutin dia juga di hadapan malaikat. Jadi berbeda antara menyebut dalam jiwa dan menyebut di depan. Di sini Allah membedakan, barang siapa yang menyebutku dalam jiwanya, aku pun menyebutnya dalam jiwanya. Barang siapa yang menyebutku di hadapan orang-orang, aku akan menyebutnya di hadapan para malaikat. Nyebut apa? Apakah nyebut dalam jiwa? Kalau dalam jiwa, ya malaikat enggak dengar. Ya, jadi jelas ya. Kalau Allah berbicara berarti mendengar. Ada suara yang didengar. Kemudian yang ketiga, dalil bahasa. Dalil bahasa ini sisi dua, namanya berbicara kallama. Dalam bahasa apapun, berbicara itu dengan suara secara mutlak adalah dengan suara. Tidak ada namanya berbicara. Itu bukan berbicara. Kalau bicara begini, itu pasti ada ditakid, berbicara dengan isyarat. Tapi kalau ngomong bicara saja, orang yang berbicara, dia bicara sama saya, berarti ngomong. Tapi kalau dia cuma bicara, nah pasti ada tambahannya, bicara dengan isyarat. Atau bicara dengan wajahnya. Tapi kalau namanya bicara dalam bahasa apapun, namanya bicara dengan suara. Allah. Tapi para pemirsa, kita lanjutkan sebentar. Saya ulangi, berbicara dalam bahasa apapun, kalau mutlak, maka maknanya bicara dengan suara. Adapun kalau maksudnya bicara dengan isyarat, pasti ada penjelasannya. Adapun bicara dengan isyarat atau dalam hati, maka pasti dijelaskan, maka pasti dijelaskan. Misalnya, bicara dalam hatinya. Atau bicara dengan isyarat. Adapun kalau bicara tok, maka pasti dengan suara. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, dan ini penting dalam bahasa Arab. Yang kedua, ya. Kallama itu dari huruf kaf, ini saya di atas saja ya. Dari huruf kaf, lam, dan mim. Ya, kaf dan lam mim. Dalam bahasa Arab, ada namanya istiqaq shaghir, ada istiqaq al-kabir. Al-istiqaq al-kabir yaitu semua fi'il yang berkaitan dengan huruf ini. Kalama ini bisa kita mungkinkan menjadi beberapa fi'il. Misalnya, kalama. Bisa juga lakama. Ini namanya istiqaq kabir. Bisa juga kamala. Ini ada tiga kemungkinan. Kalama, lakama, kamala. Tiga atau kamula. Ya. Tiga kemungkinan. Ini namanya al-istiqaq al-kabir. Adapun al-istiqaq shaghir, misalnya kalama yukallimu takliman, itu istiqaq shaghir. Kita bicara tentang istiqaq al-kabir secara bahasa. Dan ternyata semua ini menunjukkan makna yang kuat. Seperti kalama, ini bisa artinya berbicara, bisa artinya melukai. Kalama. Makanya seperti akhrajna lahum dabbah, ya. Tukallimuhum, ya. Itu dalam ayat tersebut bisa diartikan melukai, bisa diartikan berbicara. Kalama bisa berbicara melukai. Lakama artinya apa? Menonjok, ya. Memukul, menghantam, lakama. Kamala, ya. Bisa artinya sempurna. Sempurna, kokoh, ya. Maka, kalau kita perhatikan makna kalama, semuanya, baik kalama, lakama, maupun kamala, ini menunjukkan makna yang kuat. Menunjukkan ada suatu makna yang kuat, bukan makna yang halus. Beda kalau orang mengatakan kalama berarti bicara dalam jiwa. Sebagaimana perkataan orang Asy'ariyah. Kalama artinya berbicara dalam jiwa. Enggak, berbicara dalam jiwa itu suatu yang halus. Sementara makna kalama secara al-istiqaqul kabir menunjukkan makna yang kuat. Biar mukul, menonjok, kokoh. Maka dibawakan kepada kalama ada artinya berbicara dalam jiwa. Itu tidak pas secara bahasa. Ini dulu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu belum selesai. Ya. Takut ahli sunnah wal jamaah tentang sifat kalamullah. Masih ada beberapa poin yang penting. Sementara kita cukupkan tiga dulu. Ya. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Sekaligus kita membantah tentang pemikiran ahlul bidah dalam masalah ini. Karena ini perkara yang sangat penting. Ya. Ya. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.